Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Tufail bin Amr Ad-Dausi menutup kedua telinganya dengan kapas agar tidak mendengar satu ayat atau satu kata pun dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lebih baik dari itu. Berawal dari ketika Tufail bin Amr Ad-Dausi melihat gerakan salat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi luar biasa, Pak. Ya, jamaah sekalian, orang sholat ini luar biasa. Gerakannya aja bisa membuat orang tertarik. Ya. Ada rukuknya, ada sujudnya. Ya, berbeda dengan peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya. Sehingga dengan gerakan sholat itu lama-kelamaan kemudian menjadikan Tufail bin Amr Ad-Dausi mendekat-mendekat, dan tepatlah beliau di samping Rasulullah SAW dan mendengarkan beberapa ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian dari situlah Tufail bertekad dengan mengatakan, wahai Tufail, kalau seandainya yang disabdakan atau disampaikan atau yang dikatakan oleh Rasulullah itu baik, maka ikuti, kalau jelek ya dibuang saja. Karena engkau ini kan ahli syair, orang yang pandai sastra, orang yang mengerti bahasa Arab dengan ya bahasa sastra yang cukup tinggi. Maka kemudian Tufail menceritakan kepada kita. Thumma makathu hatta insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi fatabi'tuhu hatta idza dakhala daruhu dakhaltu alaihi. Setelah Rasulullah sallam selesai melaksanakan salat, kemudian Tufail mendekat. Kemudian saya biarkan, kata Tufail, sampai kemudian Rasulullah itu pulang ke rumahnya. Ketika beliau pulang, kemudian saya mengikuti beliau, kata Tufail. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, maka kemudian saya ikut ke dalam rumahnya, ikut masuk. Ya. Kemudian Tufail mengatakan, ya Muhammad, inna qaumaka qad qalu li anka kadza wa kadza. Fa wallahi ma barihu yukhawifunani min amrika hatta sadattu udunayya biqatnin li'alla asma'a qawlaka thumma aballahu illa ay yusma'ani shay'an minhu fawajadtuhu hasana fa'rid 'alayya amraka. Ya. Ketika masuk ke dalam rumah Rasulullah, kemudian Tufair ini ngomongnya jujur. Ya. Wahai Muhammad, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang Quraisy, kaummu itu membicarakanmu dengan pembicaraan begini dan begitu. Banyak seperti yang kita sebutkan di awal. Ya. Kamu jangan mendekat, jangan sampai terpengaruh, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai-sampai pada malam itu, kata Tufail, berkata kepada Rasulullah, mereka itu betul-betul membuat saya takut untuk mendekatimu. Ya. Sampai-sampai kemudian saya meraruh dua kapas yang saya taruh di telinga kanan dan kiri untuk menyumbat agar tidak mendengar apa yang kau ucapkan. Thumma aballahu illa ayyusmi'ani syai'an minhu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan ternyata saya mendengar sebagian kecil dari ungkapan yang kau katakan. Fawajatu hasana. Dan apa yang kau katakan itu baik bagi saya. Fa'arid alayya amroka wahai tufahi Rasulullah wahai Muhammad SAW. Beritahukan kepadaku sebetulnya apa yang kau bawa ini. Ya. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana sabda Rasulullah di hadis yang lain tentang mahalnya sebuah hidayah. Ya. Walaupun kata Rasulullah, walaupun orang yang ada di muka bumi ini semuanya berkumpul di satu tempat, tidak hanya manusia tapi juga penduduk langit atau jin berkumpul di satu tempat untuk menyesatkanmu, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkanmu, kata Rasulullah SAW. Ya. Ini kasusnya sama dengan Tufail. Jadi pembesar-pembesar Quraisy itu ya menginginkan agar Tufail ini tidak dapat hidayah, agar Tufail ini kemudian menjauh dari Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Tapi jamaah sekalian ingat juga sebaliknya. Kalau seandainya penduduk langit dan bumi, seandainya jin dan manusia ini berkumpul di satu tempat seluruhnya ingin memberikan kepadamu satu hidayah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka hidayah itu tidak akan pernah sampai kepada dirimu. Luar biasa. Ya. Dan ini artinya alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ini. Ini atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan karena usaha kita, tapi memang Allah mengendaki kebaikan kepada kita. Mahal harganya, Pak. Tidak dibeli, tidak bisa dibeli walaupun dengan gunung emas, ya. Enggak bisa dibeli itu. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Sufyan mengatakan fa'arada alayya amrahu, lalu betul kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada Tufail apa sebetulnya yang dibawa oleh beliau dan membacakan dua surat yang pendek dalam Al-Qur'an. Kata Tufail wa qara'a li suratal ikhlas wal falaq. Lalu kemudian Rasulullah membacakan kepadaku surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Saya yakin yang hadir di sini hafal semua nih. Bahkan ini ayat favorit ya. Falak binas ya. Kalau pengen sholatnya cepat ya yes, kulhu gitu ya. Kiai kulhu ya. Ya falak ya. Kemudian Tufail mengatakan fa wallahi ma sami'tu qawlan ahsana min qawlihi. Demi Allah, kata Tufail. Dan kita ingat Tufail ini adalah ahli sastra, sastra Arab, ahli syair ya. Dan biasa kalau kita lihat namanya sastra, namanya syair atau puisi begitu kan bersaja ya. Kata Tufail, ketika aku mendengar surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq ini, tidak pernah aku mendengar sebuah ungkapan yang lebih baik daripada apa yang telah dibacakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sayangnya kita ini orang Indonesia gitu ya. Seandainya kita orang Arab pun mungkin juga bisa menggetarkan hati kita itu surat Al-Ikhlas. Ya tapi bukannya ayat favorit ya sudah wes gitu ya. Padahal luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kalau dari sajaknya, wah luar biasa itu. Ya kan kalau bikin pantun belakangnya A gitu kan, asik. Tapi belakangnya berancoh gitu kan, enggak enak didengar. Lah, Tufail ini ahli sastra Arab, ketika mendengar Al-Ikhlas ini begitu takjub. Ya, dan maknanya begitu mendalam. Kalau kita melihat tafsirannya dalam ayat ini, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Kata ahad ini tidak ada duanya. Dalam arti apa? Kata ahad ini tidak ada, ini kalimat tunggal, betul. Ya, kalimat tunggal atau kalimat atau kata yang tidak ada setelahnya. Kalau kita menyebutkan dalam bahasa Arab al-wahid, setelahnya itu ada al-itsnain, ats-tsalatsah gitu ya. Tapi kata ahad itu tidak ada setelahnya. Ya. Ini bagi orang Arab begitu menusuk. Karena apa jemaah sekalian, kalau melihat surat Al-Ikhlas ini kan turun, sebab turunnya karena apa? Karena orang-orang Yahudi mengatakan kami akan beribadah kepada Uzair anaknya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah kan, orang Yahudi sampai hari ini. Orang Nasrani mengatakan Isa bin Al-Masih ibnullah. Mereka mengatakan Al-Masih yaitu Nabi Isa itu anaknya Allah. Mereka nyembah itu. Orang Majusi mengatakan kami akan menyembah Al-Qamar wa Syams, bulan dan matahari. Orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy mengatakan kami akan menyembah berhala-berhala itu. Dan Tufail bin Amr Ad-Dausi, dia orang musyrik, dia menyembah berhala. Kemudian ketika dibacakan ayat ini, apalagi di ayat yang terakhir ya, sebelum terakhir, walam yakullahu lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun zat di muka bumi ini yang setara sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, maknanya begitu dalam, ya. Dan ini ayat yang pertama kali didengar oleh siapa? Tufail bin Amr Ad-Dausi. Yang ayat yang kedua yang dibacakan juga surat pendek ini, Al-Falaq, ya. Sama ya, luar biasa maknanya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat ini jamaah sekalian luar biasa. Kenapa? Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah kepada Tufail karena ayatnya tuh pas momennya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rob atau zat yang menguasai waktu subuh. Tufail berpikir kan, berhala dia tidak menguasai waktu subuh. Yang menguasai ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah zat yang menguasai waktu subuh itu disebutkan di ayat surat Al-Ikhlas tadi, yaitu Allah yang Maha Esa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Dan itu juga yang sedang dialami oleh Rasulullah kan. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk yang ada di muka bumi, termasuk dari pembesar-pembesar Quraisy. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan ketika malam ini, ketika matahari mulai tenggelam dan berubah menjadi gelap. Tapi hari ini Pak, pencuri itu siang juga ada Pak ya. Kalau di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di waktu itu pencuri itu adanya siang. Adanya malam. Makanya kan orang berbuat jahat itu umumnya di waktu malam Pak. Tapi hari ini karena kebutuhan rumah tangga itu, wanita-wanita tunasusila itu ya siang juga kerja ya Pak. Kalau dulu malam mungkin Pak ya. Atau kejahatan yang lain, itu malam itu umum ada kejahatan terjadi ya. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada Tufail, beliau juga Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang Quraisy di waktu malam, karena bisa jadi rumahnya didatangi, rumahnya dirampok dan lain sebagainya, dan yang melindungi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya lagi juga kejahatan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita sihir yang meniupkan buhul-buhul. Dan itu juga ada di zaman jahiliyah. Artinya apa? Berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik, perbuatan apa? Sihir. Ya. Dan sangat mungkin Rasulullah disihir karena berbeda dengan kebiasaan orang Arab. wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang sudah dengki sama kita. Wah, ini luar biasa. Kembalinya hanya kepada satu saja. Pelindungnya hanya kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini ayat ini luar biasa, walaupun pendek yang dibacakan kepada Tufail, tapi cakupannya bareng. Di mix gitu bagus gitu ya. Kenapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah satu-satunya zat yang menjadi pelindung kita, apa, tempat bersandar. Semua kebutuhan kita itu tidak akan terpenuhi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Al-Falaq ini Rasulullah membacakan itu karena apa? Semua ini kembali kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu memberikan optimisme kepada Tufail, kalau sendirian enggak usah takut karena di sana ada Allah. Iya. Pasti ada yang melindungi kita. Ya, kalau kita minta tolong manusia, kadang-kadang manusia juga kalau enggak ada sogoannya enggak jadi kan itu. Iswani piro hari gitu kan repot ya ini. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa tadi memadzaratkan atau menyesatkan kita kecuali atas izin Allah, dan tidak ada juga sebaliknya memberikan hidayah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, kisah Tufail ini sederhana tetapi memberikan makna yang dalam kepada kita, betul-betul menguatkan keimanan kita bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini masih setengah-setengah, separuh-separuh percaya kepada Allah, mesti terjadi itu ketakutan itu. Coba aja. Oh, nanti saya jatuh beneran. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Ah, coba sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, dua ayat ini secara makna baru didengar oleh Tufail, orang yang ahli sastra di zaman itu. Ya, secara ungkapan ya sangat mengesankan bagi beliau. Kemudian setelah dibacakan dua surat yang kita sebutkan tadi, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq, inda dzalika basattu yadai lahu wa syahidtu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa dakhaltu fil Islam. Maka setelah saya dibacakan dua ayat itu, kemudian Allah memberikan hidayah kepadaku. Kemudian tanganku bersalaman kepada Rasulullah, lalu kemudian saya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya perlu garis bawahi jamaah sekalian bahwa ini syahadat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sekarang kalau ada orang masuk Islam itu syahadatnya kayak gini, mudah. Hanya dengan dua saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup, selesai. Karena bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi ada syahadat yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dan jelas itu bukan syahadat Islam. Salah satunya, ini sebagai contoh aja, ada syahadat yang ditambah di situ, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Nah, ini bukan syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada tambahan, Pak. Kalau seandainya ada orang masuk Islam, kok kemudian syahadatnya ditambahi wa asyhadu anna Aliyan waliyullah, berarti ini bukan syahadat Islam. Ini syahadatnya orang Syiah. Ya. Ditambah dengan mengatakan saya bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah. Nah, ini sudah muncul, Pak, itu, Pak. Ya. Pun ngatos-atos kemawon, bila ada keluarga pengin masuk Islam, kok syahadatnya ditambah? Ya. Berarti tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, setelah kemudian Tufail ini mendapatkan hidayah, kemudian beliau masuk Islam, beliau tidak langsung kembali ke kaumnya, Beliau mengatakan, beliau menceritakan kepada kita, "Tsumma aqamtu fi Makkah zamanan ta'allamtu fihi umural islami wa hafidtu fihi ma tayassara li minal Qur'an." Ya. Setelah saya masuk Islam, kemudian saya tinggal di Mekah beberapa hari untuk mempelajari beberapa syariat dalam agama Islam ini, dan saya berusaha untuk menghafal beberapa surat yang ada dalam Al-Quran. Ya. Dan ini sebagai bekal jamaah sekalian. Jadi tidak mungkin kita ini bisa baik kalau kemudian kita tidak belajar ilmu agama. Ya. Karena kuncinya kan di ilmu agama ini. Ya. Ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Seperti Tufail ini, ketika selesai, ketika masuk Islam, beliau tetap butuh bekal. Bekalnya apa? Beliau belajar beberapa syariat dalam agama ini. Itu jelas menjadi bekal yang dibutuhkan. Yang kedua adalah belajar Al-Quran. Ya. Jadi kita seorang Muslim itu tidak mungkin lepas dari Al-Quran. Ya, tidak mungkin. Ya, dan memang tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat dalam belajar Al-Quran. Jadi siapapun kita yang beragama Islam, Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Ya, tidak mungkin tidak. Ya, dan itu juga menjadi kebutuhan kita sebagai seorang Muslim. Ya, karena kalau seandainya kita ini mempelajari Al-Quran luar biasa sekali, mendalami Al-Quran luar biasa sekali. Beberapa penemuan di hari ini yang ditemukan di berapa, di Miami ya, 300 km dari Miami, di kedalaman 2 mil ditemukan ada api dalam laut. Itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada api di dalam laut, Pak. Apinya menyala-nyala. Ada lagi temuan di Selat Gibraltar, antara dua air laut yang tidak menyatu, yang satu asin, yang satu tawar, seluas samudra itu, Pak. Itu baru ditemukan dan baru divideokan, tapi itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Luar biasa, Pak. Ternyata gak main-main gitu ya. Ada orang yang masuk Islam gara-gara menemukan zat yang bisa mengawetkan jasad. Iya. Dan ngobrol sama ilmuwan Mesir, orang Mesir, ilmuwan Mesir mengatakan itu sudah kami temukan, kami sudah tahu sejak zaman Fir'aun. Ya, sudah ada dalam Al-Quran yang namanya, apa namanya? Yang pengawet itu, Pak ya. Formalin itu sudah ada di zaman Fir'aun dan itu sudah disebutkan subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Ilmuwan itu kan masuk Islam. Mumi, ya. Subhanallah, ya. Jadi tidak bisa kita lepas dari Al-Quran jamaah sekalian yang dirahmati subhanahu wa ta'ala. Itu yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya ukhrawi, jelas itu kita butuhkan. Ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran tentang kenikmatan surga, tentang azab neraka, ini sangat kita butuhkan. Bagaimana menguatkan keimanan, bagaimana kisah para sahabat ketika perang, bagaimana kisah Nabi Yusuf, wah itu gak bakalan selesai itu. Ya. Umur kita masih kurang untuk mendalami isi kandungan Al-Quran. Nah jamaah sekalian, inilah yang diajarkan, ya, yang dilakukan oleh Tufail juga. Ketika setelah masuk Islam itu tidak kemudian cukup, aku harus bersyahadat tok. Nah itu enggak. Karena banyak, ada, ya bukan banyak, mungkin ada gitu ya. Dan saya dulu pernah ada tetangga saya di Surawijayan, ya, di pojok Beteng Kulon itu, sudah masuk Islam Pak, syahadat. Tapi tidak pernah ke masjid. Wah ini repot. Ya. Berarti hanya mencukupkan syahadat, padahal setelah bersyahadat itu ada konsekuensinya. Harus mempelajari Islam. Ya, tidak mungkin, tidak cukup dengan syahadat kemudian dia sudah masuk Islam. Iya, secara KTP boleh lah. Secara peraturan perundang-undangan, karena harus ada saksi takmir masjid, harus ada saksi bagian dari depak dan lain sebagainya untuk bila merubah KTP. Tapi secara syariat belum cukup, ya, harus mempelajari Islam lebih dalam, harus sholat dan lain sebagainya. Ah jamaah sekalian, kemudian setelah beliau belajar itu, kemudian beliau berazam untuk kembali ke kampungnya. kembali ke kaumnya. Dan kita sebutkan tadi di awal kemarin minggu lalu bahwa Tufail ini adalah tokoh masyarakat ya, sesepuh di Bani Daus. Kemudian beliau meminta izin kepada Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, inni mru'un muta'un fi ashirati wa ana raji'un ilaihim wa da'ihim ilal Islam. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang sangat ditaati, sangat ditegani oleh kaumku. Maka saat ini saya ingin kembali ke kaumku dan ingin mengajak mereka untuk masuk Islam. Fat'ullaha ayyaj'ala li ayatan takunu li 'aunan fima at'uhum ilaihi. Dan saya memohon kepada engkau ya Rasulullah agar engkau mendoakan kepadaku, engkau berikan doa itu, agar engkau doakan kepadaku agar ada tanda, ya, tanda yang akan memberikan pertolongan kepadaku ketika aku kembali ke kaumku agar aku bisa mengajak dan berdakwah kepada kaumku. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ij'allahu ayah. Ya Allah, jadikanlah kepada Tufail ini ayah, bukan ibu ayah. Ayah itu bahasa Arab, maksudnya tanda. Ya. Allahumma ij'allahu ayah. Ya Allah, jadikanlah kepada Tufail ini ada tandanya. Fa kharajtu ila qaumi hatta idza kuntu fi mawdhi'in musyrifin ala manazilihim waqa'a nurun fi ma baina 'ainayya mithlul misbah. Maka ketika aku kembali ke kaumku dan aku kembali mengunjungi mereka, maka di depan mataku ada cahaya. Di depan kedua mataku ini ada cahaya. Ini yang dicamatkan dengan tanda tadi yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Tufail mengatakan, fakultu Allahumma ij'alhu fi ghairi wajhi. Ya Allah, jadikan cahaya ini jangan di depan wajahku. Wa inni akhsha ayyadhunnu annaha uqubatun waqa'at fi wajhi limurarim faraqati dinihim. Karena apa? Aku khawatir ya, cahaya ini kalau ada di depan wajah, khawatirnya kaumnya itu mengatakan ini karena kena laknat sudah pindah agama gitu. Ya. Maka ketika Tufail itu berdoa seperti itu, fatahawwala nuru fawaqa'a fi ra'si sauti. Maka kemudian Allah mengabulkan doanya Tufail dan cahaya itu berpindah di atas kepala beliau. Ya. Seperti disebutkan di sini, sautin faja'ana yata'arani fi sautin kalqindil mu'allaq, seperti lampu yang digantung di atas kepala beliau. Ya. Ini seperti yang kita sebutkan di awal bahwa salah satu doa yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Tufail bin Amr ad-Dausi. Lalu kemudian jamaah sekalian, kita lihat ya, jadi setelah mendapatkan Islam ada kewajiban berikutnya adalah mendakwahkan ya. Dan siapakah yang didakwai pertama kali? Kita lihat di sini Tufail mengatakan, wa ana ahbitu ilaihim min athaniyati falamma nazaltu atani abi wa kana syaikhon kabiran faqultu. Ketika sampai di kampungku, pertama kali yang saya temui adalah bapakku sendiri yang sudah tua. Syaikhon kabiran itu tidak hanya sekedar tua, tapi tua renta gitu ya, sudah sepuh. Lalu saya katakan kepada bapakku, ilaika anni ya abati falastu minka walasta minni. Wahai bapakku, ya, saat ini bapak bukan saya, bukan anak bapak, dan bapak bukan bapakku, gitu ya. Wah, ini kenceng gitu ya. Kalimatnya tegas gitu. Nah, kita mungkin yo ramen tolo gitu Pak Anjay. Tapi ini enggak tekan ya. Tapi bapak betul ya. Memang geografis dan anu bebek sangat betul ya. Orang Arab hari ini Pak, orang Arab sampai hari ini tuh enggak suka basa-basi. Mungkin kalau dianggapnya karena kita orang timur, orang Indonesia yang punya mengangkat unggah-ungguh, itu bisa kita sebut kurang beradab gitu. Ya. Tapi itulah apa ya, karena sudah terbangun ya sejak zaman Rasulullah. Jadi orang itu enggak basa-basi, kalau enggak suka bilang saya enggak suka Anda. Ya. Ngomongnya gitu. Nah, kita kan, tapi mereka enggak tersinggung gitu loh. Ngomongnya begitu tapi enggak tersinggung. Herannya di situ. Oh ya. Kalau kita kan langsung wejan. mungkin bisa marah kalau kita, kalau di kita, kalau mereka enggak. Iya. Enggak tersinggung, ya. Lah ini kan gitu, kalau kita kan mungkin luar biasa. Makanya betul kembali kepada masyarakat masing-masing ya. Kalau kita mungkin iya, pekewuh mungkin karo bapake nyon sewu, Pak. Ndak langsung mengatakan seperti itu, paling Pak niki wonten ajaran ingkang langkung sae, mbok nek ajeng nderek nggih monggo, nek mboten nggih mboten apa-apaan gitu. Tapi tidak mengatakan, Pak, saya bukan anak bapak dan bapak bukan bapak saya. Nah, bapak yang berselak, kowe iki sing anu ya saka aku wingi le. Wow, malam pertama wi angel ra umum kayak gitu malah gitu. Ya. Bisa digitu kan dibales ro anak ya. Ya, tapi ternyata ndak ini ya. Karena orang Arab ketika dibloko gitu ya, bloko artinya terus terang tidak tersinggung. Qala walima ya bunai. Justru balasannya malah bahasanya sangat lembut. Lah kenapa ananda gitu loh. Lah nopo tole gitu. Jadi tidak langsung aku iki enggak marah bapaknya. Qala walima ya bunai, kata bunai ya mungkin pernah kita sampaikan, Pak. Bunaiya itu ungkapan seorang bapak dalam bahasa Arab kepada anaknya dengan penuh kasih sayang. Jadi ungkapan-ungkapan banyak, misalnya ya ibni, wahai anakku, sama juga. Tapi kalau dengan ungkapan ya bunayya, itu seperti ungkapan yang diucapkan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku sayang gitu ya, wahai ananda. Tidak hanya sekedar mengatakan le tole gitu, itu kan agak kasar, tapi apa bahasa halusnya Pak Ulbanto? Wahai ananda gitu kan. Enggak cuma sekedar wahai anakku, tapi wahai ananda. Ya walima ya bunayya. Lah kenapa sih ananda gitu. Qultu, kemudian Tufail mengatakan laqad aslamtu wada ba'du dina Muhammadin. Pak, saya sudah masuk Islam dan saya sudah ikut agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian bapakku mengatakan, ai bunayya dini wa dinuka. Wahai anak-anakku, wahai ananda, agamaku juga agamamu. Ya, artinya apa? Hidayah langsung masuk, Pak. Ya, hidayah itu langsung masuk dan diterima oleh bapaknya. Fakultu, lalu saya katakan kepada bapak, idhab waqtasil wa tahhir thiyabaka summa ta'ala hatta u'allimaka ma'ullimtu. Oleh karena oke, Pak, kalau gitu bapak mandi besar, silakan mandi, bersuci, kemudian datanglah kepadaku, maka akan aku ajarkan apa yang sudah aku pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi posisinya Tufail ini orang yang disegani dan ditaati gitu, punya wibawa di masyarakat, termasuk bapaknya takluk juga ya. Oh iya. Luar biasa. Ya. Kemudian summa ja'at zaujati. Ya ini. Setelah bapak saya masuk Islam, kata Tufail, kemudian datang istriku tercinta. Ya. Fakultu, sama ungkapannya. Ilaiki anni falastu minki walasti minni. Ya. Wahai istriku, mohon maaf, sekarang saya sudah bukan suamimu dan kamu bukan istriku lagi. Wah, nopo to Pak E gitu. Berarti talak satu jatuh nih, Pak gitu kan. Wah, ngeri ini. Karena ada istri dikutuk kan langsung bersemili bantare klebus ya. Oh ya. Semalam enggak bisa tidur. Kok iso ya? Baru dari Mekah beberapa hari kok tiba-tiba ngomong gitu kan. Hancur hatiku. Oh ya. Sakitnya di mana? Qalat. Lalu istriku mengatakan, walima, kenapa wahai suamiku? Bi abi anta wa ummi, demi Allah ya, demi bapak ya, artinya demi Allah ada apa sebetulnya? Fakultu farraqa baini wa bainikal Islam, wahai istriku, ya telah memisahkan antara kita, antara diriku dan dirimu, Islam. Islam telah memisahkan kita. Karena apa? Faqad aslamtu, saya sudah masuk Islam. Wa ta'ba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau masih dalam keadaan musyrik. Ya. Ini luar biasa, Pak. Jadi di zaman itu orang faham betul. Kalau sudah masuk Islam, itu agak susah nih kalau nikah sama yang musyrik atau yang selain Islam gitu. Karena kekuatan iman itu betul-betul tertancap dalam hati mereka. Ya. Dan itu berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an juga. Ya. Lalu faqalat fadini dinuka. Sama juga istri mengatakan, "Lah daripada pisahan, Pak, wis aku tak melu wae," gitu ya. "Fadini dinuka, ya agamaku ya agamamu. Kalau kakanda berpindah ikut agama Rasulullah, saya harus ikut." Akhirnya fadhhabi fatahhiri min ma'idhi syara. Lalu Tufail mengatakan kepada istrinya, "Oke, okay, kalau gitu pergi dah, pergilah dan mandi di mata air namanya dhisyara." Faqalat bi abi anta wa ummi. Tenanan iki pas, gitu kan. Akhtasya ala say ala sabiyati syai'an min dhisyara. Apa kamu enggak khawatir nanti terjadi sesuatu di dhisyara? Dhisyara itu adalah tempat diletakkannya berhala dari suku atau kabilah Daus tadi. Di sana ada berhala dan di sana ada mata air. Lah istrinya ini masih, "Lah nanti saya kalau ke sana apa enggak kena musibah itu karena ada berhala itu?" Ya, fakultu tabban laki walidhi syara, celakalah. Ya, apa? Di syara itu. Ya. Qultu laki idhabi waqtasili hunaka ba'idan 'anil nas wa ana dhaminun laki alla yaf'ala hadzal hajarul asammu syai'a. Pergilah ke sana wahai istriku dan mandilah di sana karena batu itu enggak bakal ngintip. Ya. Yang namanya dhisyara, berhala itu, dia hanya berhala dan batu biasa yang tidak bisa melihat dan bisa mendengar. Ya. Fadhahabat faqtasalat thumma ja'at fa'arudtu 'alaiha al-islam fa aslamat. Lalu kemudian istriku berangkat ke sana, kemudian dia mandi, kemudian dia kembali dan aku ajarkan kepadanya Islam. Thumma da'autu dausan fa'abtau alaiya illa Aba Hurairata faqad kana asra'an nasi islama. Lalu aku ajak semua apa suku atau semua masyarakat dari suku Daus ini, namun mereka masih menolak. Dan hanya satu di antara mereka yang langsung menerima dakwahku, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya, jadi luar biasa, dari keluarganya, bapaknya sudah, istrinya sudah, dari masyarakat itu enggak ada yang ikut, cuma satu orang yang dapat hidayah, yaitu namanya Abu Hurairah. Ya. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sesedikit apapun yang kita miliki dari syariat agama ini, mari kita sampaikan kepada saudara kita. Ya. Sehingga kita ketok tular, kita sampaikan kebaikan ini kepada mereka, sama seperti ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, kita juga ingin agar orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Tufail bin Amr Ad-Dausi. Dan jangan lupa jamaah sekalian, yang menjadi kewajiban kita yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah orang tua kita, istri tercinta kita, dan anak-anak kita, yang itu menjadi tanggung jawab kita. Ya. Kalau tetangga yalah nantilah, insya Allah kalau bisa ya gak apa-apa, kalau enggak yang penting keluarga kita ini kita selamatkan. Ya. Apalagi kita begitu banyak berhutang kepada orang tua kita kan, ya, yang sudah membesarkan kita, maka ketika kita mendapatkan kebaikan ini, kita sampaikan kepada mereka. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, ini awal dari dakwahnya Tufail bin Amr Ad-Dausi, dan beliau akan melanjutkan dakwah itu dan tidak berhenti di situ. Ketika dari kaumnya itu hanya satu orang, yaitu Abu Hurairah, sahabat yang mulia yang sudah menghafal kurang lebih 1600 hadis dari Rasulullah SAW. Namun apakah kemudian Tufail ini kecil hati dan meninggalkan dakwahnya? Sudah ketawa dulu ini. Tidak, atau ya, tunggu jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.